الصوم رهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab syarah al-aqidah tahawiyah. Dan sampai pada ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُضَرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يُقْنِعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِ الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang menunjukkan, yakni menuju kepada ilmu yang tidak diperintahkan, bahkan diperintahkan untuk menghindarinya, dan tidak mau tunduk kepada ilmu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran was sunnah, walam yuqni' bit taslim, dan tidak memiliki at-taslim, hajabahu maramuhu, maka tujuan dia menghalangi dia dari tauhid yang murni, menghalangi dia dari pengenalan terhadap Allah dengan pengenalan yang benar, dan menghalangi dia dari sahihil iman, menghalangi dia dari iman yang benar. Qul inna a'udzubikumullah, demikian disebutkan dalam matannya oleh Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah, bahwa siapa yang berpaling dari kitab was sunnah, tidak tunduk, tidak taslim, tidak menyerah pasrah pada apa kata Allah, apa kata Rasul, bahkan justru mencari apa yang selain itu, maka apa yang dia tuju tadi justru akan menghalangi dari pengenalan terhadap Allah, menghalangi dari tauhid, dan menghalangi dari keimanan yang benar. Hadza taqrirun, disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Hadza taqrirun lil kalamil awal. Ini adalah penegasan dari ucapan yang pertama, ucapan yang kemarin dibahas. La tathbut qadamul Islam illa ala dhahri at-taslimi wal istislam. Yaitu ucapan tidak akan kokoh kaki keislaman seseorang hingga dia berpijak di atas taslim wal istislam. Maka keislaman seseorang enggak akan kokoh kecuali kalau dia berpijak di atas at-taslim, tunduk pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka sekarang penegasannya, barang siapa yang tidak tunduk dan mencari yang lain selain Quran wa sunnah, maka justru akan terhalang dari tauhid yang murni, terhalang dari iman yang benar, dan terhalang dari safil ma'rifah, akan terhalang dari pengenalan yang benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz, hadza taqrirun lil kalamil awal. Ini adalah penegasan dari ucapan yang pertama kemarin. Wa ziyadatu tahdzir, dan ada tambahan peringatan. An yatakallam fi usuliddin bal fi ghairiha bi ghairi ilm. Dan ini peringatan agar jangan sampai seseorang berbicara pada usuliddin, berbicara tentang prinsip-prinsip agama tetapi tanpa ilmu. Ini peringatan keras dikatakan dengan kalimat barang siapa yang berbuat seperti ini maka dia terhalang dari tauhid. Ini peringatan. Siapa yang tidak tunduk pada apa kata Allah, apa kata Rasul, bahkan berpikir sendiri dengan hawa nafsunya, maka dia justru akan terhalang dari tauhid, akan terhalang dari iman, dan terhalang dari ma'rifah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, jangan engkau berhenti pada sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Jadi jangan engkau memutuskan sesuatu atau berbicara sesuatu pada apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pandangan, penglihatan, pendengaran, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan ditanya dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Qul inna a'zakullahu, pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Sehingga la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau berhenti pada sesuatu atau menyimpulkan sesuatu tanpa ilmu. Ayat lain Allah katakan dalam surat Al-Hajj, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada yang membantah di jalan Allah bighairi ilm, tanpa ilmu. Ini membantah apa yang diucapkan oleh Rasulnya, menentang apa yang diucapkan oleh Allah bighairi ilm, tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan dia hanya mengikuti setan-setan yang jahat. Kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat atasnya bahwa barang siapa yang berwala kepada syaitan maka dia akan menyesatkannya dan memberi petunjuk kepada azab. Qanibina a'zakullahu yudhilluhu, menyesatkan. Wa yahdihi, memberikan petunjuk tetapi berkait dengan kalimat belakangnya. Yahdihi ila azabis sa'ir, dan memberi petunjuk kepada jalan neraka jahannam atau neraka sa'ir. Qanibina a'zakumullah, berarti diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras mereka-mereka yang yujadilu billah, yang membantah. Kalimat yujadil, membantah dengan jidal, dengan ilmu debat. Bukan dengan hujjah, tetapi dengan ilmu debat. Dengan akal-akalan, bukankah, bukankah, bukankah. Kemudian membantah ayat Al-Quran, membantah hadis yang sahih. Maka kata Allah, orang ini tidak lain kecuali mengikuti syaitanin marid. Dan sudah dikabarkan oleh Allah, sudah diberitakan, sudah diputuskan, bahwa siapa yang berwala kepada syaitan, maka syaitan akan menyesatkannya. Dan akan membimbingnya kepada neraka sa'ir. Demikian pula dalam ayat lain, dalam surat Al-Hajj juga, kalau tadi ayat ketiga dan keempat, ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Di antara manusia ada yang mendebat Allah tanpa ilmu. Wala hudan wala kitabin munir, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan, tanpa kitab yang bercahaya. Tani afihi liyudilla an sabilillah fiddun lahu fiddunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati adzabul hariq. Qul inna a'zakumullah, apa akibatnya? Akibatnya kata Allah, tani afihi liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah dan menyimpangkan dari jalan Allah. Maka bagi mereka fiddunya khizyun, di dunia mendapatkan kehinaan, wa nudhiquhu yawmal qiyamah, dan akan dirasakan untuk mereka pada hari kiamat adzabul hariq, azab yang membakar. Qul inna a'udzukumullah, ini juga ancaman bagi mereka yang berdebat, berbicara tetapi tanpa ilmu, tanpa bimbingan Quran wa sunnah. Ayat lain, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan, siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk. Minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah enggak akan memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Qasas ayat 50, Allah menyatakan waman awallu, siapa yang lebih sesat? Artinya orang ini paling sesatnya. Waman awallu, siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri? Disampaikan ayat, disampaikan hadis, dia lebih mementingkan apa yang ada pada pikirannya sendiri, apa yang ada pada perasaannya sendiri, apa yang dia pahami sendiri. Ini hawa. Waman adallu, siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, tanpa bimbingan dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah enggak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang yang demikian disebut oleh Allah orang yang zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau akal yang sehat sudah membuktikan Al-Quran ini hak dari Allah. Kalau akal yang sehat sudah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka ucapkan amanna bihi, kami beriman. Kalau sudah diikrarkan kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka setelah itu semua apa yang dikatakan Allah adalah hak, pasti benar. Menurut akal kita itu pasti benar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti benar. Kalau terbukti sahih sanadnya bahwa itu ucapan Rasul, maka pasti baik. Ini akal yang sehat. Setelah itu maka kita ikuti apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau berani menentang apa kata Allah, apa kata Rasul, berarti dia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, maka dia dhal, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim. Ayat lain yang Allah katakan tentang musyrikin yang menyembah Latta, Uzza dan Manat. Dan dalam surat An-Najm, Allah menyatakan afara'aitumul Latta wal Uzza wa manat tsalitsatal ukhra, tidakkah engkau melihat bagaimana Latta dan Uzza dan Manat yang ketiganya sampai pada ucapan Allah, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kata Allah, mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann, prasangka, wa ma tahwal anfus, dan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya sendiri. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk, bimbingan. Berarti disebutkan dua perkara. Satu hawa, yang kedua huda. Kata Allah, mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka dan hawa nafsu, padahal telah datang pada mereka al-huda, telah datang pada mereka al-kitab, telah datang pada mereka Rasul, telah datang pada mereka Al-Quran wa Sunnah. Tetapi mereka lebih mementingkan adzan wa matahwal anfus, semua apa yang disimpulkan oleh pikiran manusia tidak pasti, semua apa yang disimpulkan oleh perasaan mereka tidak pasti, semua apa yang dipikirkan oleh mereka semuanya itu dalam keadaan tidak pasti. Tetapi Al-Quran wa Sunnah itu yang pasti, pasti, pasti, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Allah sebutkan dengan kalimat dalikal kitabu la raiba fih, la raiba fih, enggak ada keraguan padanya, la miryata fih, enggak ada keraguan padanya, la syakka fih, enggak ada syak, enggak ada keraguan padanya. Artinya apa yang ada dalam Quran dan Sunnah pasti benar, enggak ada keraguan sama sekali. Tetapi apa yang kita simpulkan, apakah benar? Mungkin benar, mungkin salah, mungkin ya, mungkin tidak. Maka semua itu dhann. Kata Allah, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann wa ma tahwal anfus. Qul inna a'udzu bikum la kalimat dhann, sering dimaksud dengan makna prasangka yang tidak pasti, yang berarti syak. Walaupun kadang-kadang bermakna menduga, tetapi dugaan kuat. Ghalabatul dhan. Ghalabah adh-dhan. Ghalabatul dhan artinya dhan yang rajih. Dan ini yang mempengaruhi atau ini yang bisa dipegang. Kalau dhan rajih. Kadang-kadang bermakna yakin. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka-mereka yang sudah menduga kalau mereka akan bertemu Rabb mereka. Siapa yang dimaksud? Mukminin, orang-orang beriman. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka sudah menduga kalau mereka akan bertemu Rabb-nya. Apakah dugaan kuat atau dugaan yang ragu-ragu atau ini adalah kepastian, keyakinan? Keyakinan. Dalam tafsir, makna mereka yadhunnuna annahum mulaqu, mereka yakin bahwa ini pasti terjadi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'udzubillah, adapun dalam ayat ini dan ayat yang seperti ini, maknanya adalah syak. Iyattabi'una illa dhann, mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka-prasangka mereka yang tidak pasti, keraguan-keraguan. Sebagaimana Allah katakan juga, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya yang namanya dhan enggak akan bisa mendatangkan kebenaran. Dhan tidak bisa mendatangkan kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu juga bermakna syak. Ila ghairi dhalika minal ayati dalah ala hadzal ma'na, dan ayat-ayat lain yang menunjukkan semakna dengan ini. Bahwa siapa yang berbicara dengan sesuatu yang tidak pasti, yang berarti tanpa ilmu, berbicara dengan tebak-tebakan, padahal ini bicara masalah agama, maka terancam dengan ancaman-ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Kata Rasulullah SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda, tidaklah satu kaum tersesat setelah tadinya mendapat hidayah, illa utul jadal, kecuali dia akan diberi al-jadal. Al-jadal, kemampuan debat. Thumma tala, kemudian Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ma darabuhu laka illa jadalan. Mereka tidak memberikan kepadamu kecuali jadalan. Mereka tidak melemparkan ucapannya kepadamu kecuali kalimat-kalimat jadal, kalimat perdebatan, ilmu debat, ilmu kalam, ilmu mantik. Qanibun na'azakumullah. Mereka-mereka mempelajari ilmu kalam itu untuk berdebat. Sehingga kalaupun engkau di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan, mereka bisa bersilat lidah dan kemudian menang dalam perdebatan. Bisa mengalahkan kamu padahal kamu di atas hak. Sehingga benar kata Imam Malik, agama ini bukan milik pemenang debat. Agama ini bukan milik pemenang debat. Kalau dia menang debatnya berarti benar, kalau dia kalah berarti salah. Bukan. Agama ini bukan milik pemenang debat. Agamanya dari Allah, maka ilmunya dari Allah dan yang diutus oleh Allah. Quran wa sunnah. Semua yang menyelisih Quran dan sunnah maka dia batil-batil. Walaupun ahli retorika, ahli berbicara, ahli mantik, ahli jidal, ahli debat, sehingga debat dengan siapapun menang. Sampai menantang-nantang dia keliling dengan mikrofon yang besar, siapa yang berani berdebat dengan saya, merasa paling benar. Dan siap debat dengan siapapun. Dan seringkali setiap debat menang. Ada beberapa kelompok organisasi demikian keadaannya. Sampai keliling dia. Waktu itu masih belum banyak mobil, pakai beca. Dibangil sana. Pakai beca. Dan pakai toa yang besar. Mengumumkan, siapa yang berani berdebat dengan saya untuk menyatakan demikian, bahwa ini kami katakan demikian. Keliling. Karena yakin, gak akan kalah debat. Dan nyatanya memang demikian. Setiap debat menang. Karena pandainya berbicara. Pandainya dia untuk berdebat. Tetapi apakah semua yang dikatakan oleh orang itu berarti hak? Belum tentu. Belum tentu. Qul inna a'udzubikumullah, kepandaian debat satu perkara. Agama ini perkara lain. Ada orang yang mengerti ilmu agama enggak pandai berdebat. Tetapi ada orang yang sesat dan pandai berdebat. Kalau keduanya duduk berdiskusi atau berdebat, mana yang menang kira-kira? Yang akan menang adalah yang sesat tadi, karena dia ahli berdebat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, mengkhabarkan satu berita. Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alai illa utul jadal. Kata Nabi, tidaklah tersesat satu kaum yang tadinya dia memiliki petunjuk atau yang tadinya di atas petunjuk, illa utul jadal, kecuali dia diberi oleh Allah kemampuan debat. Ikhwan bin na'azakumullah, jangan heran kalau ada orang murtad keluar dari Islam, tiba-tiba pandai berbicara. Selah-selah yang menurut mereka bisa menjatuhkan Islam banyak. Mereka sebutkan ini. Padahal semuanya bukan perkara-perkara yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka katakan. Tetapi hanya pandai bersilat lidah. Mereka juga sama menyembah batu, Hajar Aswad katanya. Jawabannya gampang banget. Allah katakan dalam Al-Quran, "A'budu Rabb hadzal bait." Beribadahlah kepada Rabb-nya bait ini, Ka'bah ini. Selesai. Bahwa kita enggak menyembah batu, menyembah Rabb-nya. Itu hanya arah kiblat yang dulu juga pernah ke arah lain. Pernah dulu kiblatnya ke arah Baitul Maqdis dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk ke arah Hajar Aswad. Apalagi? Hah? Mereka punya sekian banyak perkara-perkara yang bisa dipakai untuk debat. Bukan ilmu sama sekali. Bukan ilmu sekali lagi. Karena itu hanya memutarbalikkan kalimat-kalimat agar seakan-akan apa yang mereka katakan hak. Mereka itu musyrikin, menyembah batu. Mereka itu masih belum dapat petunjuk. Kata si pendeta kafir tadi, murtad tadi. Mereka belum dapat petunjuk. Buktinya setiap sholat selalu minta, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus, tunjuki aku jalan yang lurus. Mereka belum dapat petunjuk, sedangkan kita sudah dapat, kata Nasrani. Ini jadal. Ini namanya jidal. Ma darabu laka illa jadala, kata Allah. Mereka tidak melemparkan kalimat-kalimat kepada kamu illa jadalan, kecuali hanya jadal. Hanya perdebatan saja, bersilat lidah. Adapun kita berharap hidayah, karena banyak orang di dalam Islam tidak terbimbing dengan ilmu, sehingga memahami Islam dengan keliru, memahami Islam dengan salah. Sehingga ada hidayah ke dalam Islam, ada hidayah di dalam Islam. Ada orang yang kafir, kemudian diberi petunjuk ke dalam Islam. Tetapi di dalam Islam, ada sekian pemahaman yang salah. Ada yang memahami Islam begini, ada yang masih Islam begitu. Maka kita berdoa semoga pemahaman kita lurus. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Sehingga terus kita berdoa pada Allah SWT. Tidak sombong seperti mereka. Ikhwanul na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan. Rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan, ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadal. Wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna abghadha ar-rijal ila Allah al-aladdul khasm. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna abghadha ar-rijal, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah al-alad al-khasam, yang paling pandai berdebat, yang paling senang bertikai, yang paling senang dia untuk bertikai. Demikian kharrajahu, dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Qul inna a'udzubikumullah, kedua-duanya menunjukkan bahwa kepandaian berdebat tanpa ilmu itu bukan satu perkara yang terpuji. Wah, dia ahli debat. Sebentar, maksudnya apa ahli debat? Ya, dia setiap debat dia ahli, bisa memutarbalikkan gini-gini. Itu bukan ilmu yang terpuji. Itu ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu yang jelek, ilmu yang Rasulullah SAW menyatakan kalau orang sesat punya itu. Orang yang tadinya dapat petunjuk kemudian sesat akan diberi itu yang kayak gitu-itu. Khamilin a'azakumullah, bahkan yang paling dibenci oleh Allah al-aladul khusam. Aladul khusam. Orang yang paling kaku, yang paling senang bertikai, paling senang berdebat dalam keadaan salah. Ini paling dibenci oleh Allah SWT. Wala syakka anna man lam yaslam lirrasul naqsa tauhiduhu. Maka tidak ragu lagi bahwa siapa yang tidak menyerah pasrah, tidak tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naqsa tauhiduh, pasti akan berkurang tauhidnya. Kenapa berkurang tauhidnya? Kaitannya apa dengan tauhid? Fa innahu yaqul bi ra'yihi wa hawahu, karena orang tadi berbicara dengan ra'yunya sendiri, berbicara dengan hawa nafsunya sendiri, wa yuqallid da ra'yin wa hawa, dan dia hanya taklid kepada orang yang mengikuti ra'yunya dan mengikuti hawa nafsunya, bi ghairi hudan min Allah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yanqus tauhiduhu, maka akan berkurang tauhidnya sesuai dengan keluarnya dia dari ajaran Allah dan rasulnya. Semakin keluar dari ajaran Allah dan rasulnya dengan hawa nafsu, semakin berkurang tauhidnya. Karena berarti masih ada ikutan terhadap hawa. Padahal ikutan terhadap hawa suatu saat akan bisa menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Fa innahu qad ittakhadha fi dhalika ilahan ghairullah. Karena siapa yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat bagaimana seorang yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya? Qul inna a'udzubikallahi muslimin yang sahramati. Disebutkan mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya. Adallahu Allahu 'ala 'ilmin. Orang yang demikian disesatkan oleh Allah di atas ilmu. Walaupun mereka dalam keadaan punya ilmu, tetapi kalau lebih mementingkan hawa nafsunya, maka mereka na'udzubillah menjadi budak-budak nafsu, budak-budak hawa nafsu, yang mereka tidak dituntun kecuali oleh hawa nafsunya sendiri. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya oleh hawa nafsunya sendiri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ay 'abada ma tahwahu nafsuh. Makna ayat ini adalah, tidakkah kau lihat orang yang beribadah kepada maunya sendiri? Beribadah kepada apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya sendiri. Menurut saya begini. Menurut saya yang baik begitu. Ini hadis mengatakan gak seperti itu. Ya tapi menurut saya. Ini ayatnya menyatakan seperti ini. Tapi saya suka yang ini. Berarti kamu beribadah menyembah hawa nafsumu sendiri. Menyembah apa yang kau maukan. Ikhwan bin al-Azhaqullah. Innama dakhal al-fasad bil-alam min thalati firaq. Sesungguhnya sesatnya apa yang ada di alam ini karena tiga golongan manusia. Hancurnya sesatnya seluruh alam ini karena tiga penyebab, tiga jenis manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ra'aitu dhunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurisu dhulla idmanuha, dan sungguh akan mewariskan kerendahan kalau kita terus memeliharanya. Kalau kita terus di dalam dosa, akan yurisu dhul, akan mewariskan kerendahan, kehinaan. Wa tarku dhunubi hayatul qulub, meninggalkan dosa-dosa itu akan menghidupkan hati-hati. Wa khairun linafsika isyanuha, dan sungguh akan baik bagi dirimu isyanuha, kalau kita memaksiatinya, memaksiati dosa-dosa. Apa itu maksiat dosa-dosa? Ya dia tidak berbuat dosa, menentang setiap ajakan dosa, dia tentang, dia maksiati. Artinya dia istiqamah di atas hak dan dia tidak mau bermaksiat. Wa hal afsadad din illa al muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, dan tidaklah merusak agama ini kecuali tiga golongan. Al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Tidaklah merusak agama ini kecuali para raja-raja yang diktator, yang lebih mementingkan dirinya. Yang kedua, ahbaru su', orang yang berilmu tapi menyimpang. Ini ulama su', waruhbanuha, dan ahli-ahli ibadah yang bodoh. Tiga golongan. Wahal afsadaddin, tidaklah merusak agama ini kecuali tiga jenis manusia ini. Walmuluk, adapun para raja, aljairah, yang jahat dan lalim, ya'taridhuna 'ala syari'ah bisiyasatil jairah. Mereka berani menentang syariat dengan politik-politiknya. Berarti berani menentang syariat dengan siyasatil jairah, dengan siasat-siasat yang jahat, dengan politik-politik yang kotor. Wa yu'aridunaha biha, mereka mempertentangkannya dengan agama. Wa yuqaddimunaha 'ala hukmillahi wa rasulih, dan mereka lebih mementingkan politik-politik kotornya lebih daripada syariat Allah, lebih daripada hukum Allah dan Rasulnya. Hukum Allah begini, hukum Rasul begini, mereka tidak peduli. Tetapi demi kepentingan politik, kita katakan saja begini. Jangan heran kalau ada tokoh politik yang agamanya banyak. Kenapa agamanya banyak? Karena dia masuk gereja seperti orang Kristen, masuk ke pura seperti orang Hindu, masuk ke tempat ibadah siapapun seperti mereka, dan melakukan ucapan-ucapan mereka. Kalau disebut dengan kalimat-kalimat teguran, mereka berkata, saya kan cuma politik saja, cuma siasat saja, agama saya Islam. Karena bin A'azakumullah merusak agama. Dicampur adukkan, sampai mereka ada yang menyatakan dengan kalimat yang mengerikan, sinkretisme agama. Melebur sekian agama jadi satu. Demi kepentingan politik. Kalau beri nasihat kepada kaum muslimin yang saya hormati, maka mereka merusak agama. Yang kedua, ahbarus su, ulama su, orang berilmu tapi jelek akhlaknya, jelek perangainya, ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Wahum ulama ul kharijuna anis syariah bi araihim wa aqisatihim al fasidah, yaitu ulama-ulama yang keluar dari syariat Allah padahal mereka tahu, keluar dari syariat Allah dengan pendapat-pendapat mereka sendiri, dengan kias-kias akal mereka sendiri yang rusak. Al-mutadhamminah, yang terkandung di dalamnya tahlil ma harramallah wa rasuluh wa tahrim ma abahahu, yang terkandung di dalamnya penghalalan apa yang Allah haramkan, penghalalkan apa yang Rasulullah halalkan, atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Qul inna a'udzubillahi, padahal alim, memiliki ilmu, tahu itu haram, tetapi dia bisa jual fatwanya sesuai dengan selera konsumen. Kamu mau bayar berapa supaya halal? Padahal itu haram dan dia tahu itu haram. Tetapi dia yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dia jual fatwanya dengan sekian harta dunia, maka yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, atau paling tidak mereka kaburkan antara keduanya. Ya halal si halal tapi haram, haram si haram tapi halal. Dikaburkan antara keduanya supaya dia mendapatkan dukungan dari semua orang-orang yang merupakan orang yang membayar dia, yang memberikan kepada dia sesajen-sesajen. Qul inna a'udzu bi muslimin yang saya hormati. Termasuk yang terkandung dalam ucapan-ucapan mereka ulama su adalah i'tibar ma alghahu wa ilgha ma atabarahu, menganggap perkara-perkara yang sudah dibuang oleh syariat dan membuang apa yang sudah dianggap oleh syariat. Yang sudah dianggap oleh syariat dibuang, dan apa yang sudah dibuang oleh syariat dianggap bahwa ini agama, padahal sudah ditentang oleh syariat. Qul inna a'udzubikumullah, ini semua dari ra'yu-ra'yu mereka, memutarbalikkan kalimat dari tempat-tempatnya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wa itlaq ma qayyadahu wa taqyid ma atlaqahu, atau dalam ucapan-ucapannya mengandung itlaq ma qayyadahu, membebaskan apa yang sudah diikat oleh syariat dan mengikat apa yang dibebaskan oleh syariat. Ya, ini sesuatu biasanya ada syarat-syaratnya. ada kaid-kaidnya, bahwa ini dengan kaid-kaid ini. Tapi si ulama usu menyatakan dengan kalimat yang lepas begitu saja, tanpa ada kaid-kaidnya. Kata syariat boleh kok. Nah, ini contohnya, hadisnya. Ya hadza, kamu jangan berpura-pura bodoh. Kamu itu alim, kamu punya ilmu. Jangan berpura-pura bodoh. Itu boleh dengan sekian kaid-kaid, dengan sekian syarat-syarat, dan kamu mengatakan boleh dengan begitu saja. Ini namanya memutlakkan apa yang muqayyad. Sebaliknya muqayyad, mereka mengikat sesuatu yang dimutlakkan dalam syariat. Dalam syariat boleh. Oh, itu enggak bisa. Boleh kata syariat. Ya tapi itu dengan syarat-syarat. Kata siapa? Dia bikin sedikit sendiri ya syarat-syaratnya. Kalau begini, kalau begitu. Qul inna a'udzubikumullah, dan ini pekerjaan ulama ussu. Pekerjaan mereka-mereka yang punya ilmu tetapi tidak punya iman. Yang diistilahkan oleh para ulama utu zakaan wala yu'tau zakaan. Utu zakaan, punya zaka tapi enggak punya zakah. Zaka dengan zal adalah kecerdasan. Sedangkan zaka, zaki, kesucian. Enggak punya kesucian hati, enggak punya kebersihan hati, enggak punya iman dalam hatinya. Sehingga kecerdasannya dipakai untuk memutarbalikkan ayat dan hadis. Untuk memutarbalikkan ayat dan hadis dan dalil-dalil, merubah syariat, menambah, mengurangi, menyelewengkan ke sana kemari sesuai dengan hawa nafsunya. Ini pun merusak dunia, merusak manusia. Yang ketiga, ruhban. Siapa ruhban? Hum juhalul mutasawwifah. Ruhban adalah ahli-ahli ibadah yang bodoh. Yaitu juhalul mutasawwifah. Orang-orang bodoh dari kalangan sufi dan sejenisnya. Al-mu'taridun 'ala haqa'iqil iman wasyara' bil adwaq wal mawajid wal khayalat wal kushufat wal batila asyaitaniyah. Yaitu orang-orang yang menentang hakikat iman, menentang syariat dengan perasaan-perasaan mereka sendiri. Wal mawajid, dengan apa-apa yang didapat di dalam hati dan pikiran mereka sendiri. Yang biasanya disebut dengan perasaan juga. Dengan khayalat wal kusyufat, dengan khayalan-khayalan. Dan kusyufat, yakni tersingkapnya tabir-tabir katanya. Iya, hadisnya memang begitu, ayatnya begitu, tapi saya bermimpi. Nah itu khayalat namanya. Al-Quran dan Sunnah ditentang dengan khayal-khayal yang dia pikirkan dalam mimpinya. Atau al-kusyufat, memang hadisnya sahih, memang ayatnya sahih, tapi kemarin saya ketemu antara iya dan tidak, sadar dan tidak sadar, ada sesosok di depan saya, tidak jelas wajahnya. Tapi saya yakin suaranya dengan kata-katanya, aku adalah Rasulullah. Panafirina azakumullah. Kemudian menyatakan bahwa boleh untukmu. Jadi walaupun hadisnya menyatakan haram, walaupun ayatnya menyatakan haram, tapi saya ketemu tadi bayang-bayang, bolehkan. Ini lebih mengerikan lagi. Kalau tadi dengan memutarbalikkan kalimat. Sedangkan yang ini membantahnya dengan perasaan sendiri, dengan khayalan sendiri, dengan mimpi-mimpi, dengan berbagai macam apa-apa yang mereka katakan hak, padahal takhayulat. Takhayul isinya. Yani kusyufatul batilah asyaitaniyah, yaitu khayalan-khayalan batil dari syaitan, iblis lanatullah alaih. Al-mutadamminah syara'a dinin lam ya'dan bihillah, yang terkandung di dalamnya berbagai macam syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh jin-jin wa syaitan dalam bentuk mimpi-mimpi, dalam bentuk khayalan-khayalan. Wa ibtali dinihi alladhi syara'ahu 'ala lisani nabiyyi, dan terkandung pula di dalamnya kebatilan-kebatilan agama, yakni kebatilan-kebatilan aturan-aturan yang batil yang disyariatkan oleh jin-jinnya, bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkandung dalamnya pembatalan apa yang telah disyariatkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ta'awud an haqa'iqil iman bi khid'a syaitan. Terkandung pula di dalamnya penukaran, diganti, ditukar haqa'iqil iman, hakikat iman, ditukar dengan khida'is syaitan, dengan tipu daya syaitan. Wa hududun nafs, ditukar dengan kepentingan-kepentingan pribadinya. Faqala al-awwalun, maka berkata golongan pertama. Siapa golongan pertama? Para muluk. Berkata golongan pertama, ta'aradat as-siyasa wa syara' qaddamna as-siyasa. Golongan pertama berkata, kalau bertentangan syariat ini dengan kepentingan politik, maka harus kita pentingkan politik. Kata al-muluk. Wa qala al-akharun, dan berkata yang kedua, idza ta'arada al-aql wa an-naql qaddamna al-aql. Kata golongan kedua, kalau bertentangan antara akal dengan nukilan, kita pentingkan akal. Nukilan gampang, kita bisa tahrif ya. Yuharrifunal kalimat an mawadhi'ihi. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wa qala al-akharun, dan berkata ashabud dzauq, berkata mereka-mereka golongan orang-orang yang mengikuti perasaannya, idza ta'arada adz-dzauq wal kasyf, kalau bertentangan syariat dengan perasaan dan dengan penyingkapan-penyingkapan, dengan penampakan-penampakan, wa dhahir syar' bertentangan, qaddamna adz-dzauq wal kasyf, maka kita dahulukan perasaan kita, dan kita dahulukan mimpi-mimpi kita, kita dahulukan apa-apa yang disingkapkan kepada kita dari tabir-tabir gaib. Lihat ya, kata beliau Ibn Mubarak, hancurnya agama ini, rusaknya dunia ini karena tiga golongan tadi. Al-muluk, wa ahbarus su, wa rohbanuha. Para politikus-politikus yang mempermainkan agama, dan juga orang-orang yang punya ilmu tetapi mereka lebih mementingkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, ashabud dawuk, golongan yang hanya mengikuti perasaannya sendiri, dari mereka-mereka ahli ibadah yang bodoh. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu salamah. Nasallahu taufiq. Subhanakallahumma hamdaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.